yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Di sana ada malaikat yang kasar, yang sangar, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Malik ibn Al-Huwairits, Rasul alaihi salatu wassalam merintahkan, irji'u ila ahlikum faqimu fihim wa'allimuhum wa'muruhum. Kembalilah kalian ke keluarga-keluarga kalian. Bertempat tinggallah kalian di tengah keluarga kalian. Ajarilah keluarga kalian tentang syariat agama. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang buruk, mana yang keliru. Wamuruhum, dan perintahkan mereka untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai suami, wahai calon suami, ingatlah Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum pria, kaum lelaki adalah pemimpin para wanita disebabkan kemuliaan yang Allah Azza wa Jalla takdirkan dan ciptakan bagi golongan pria. Demikian juga disebabkan para pria, seorang suami, mereka yang menanggung nafkah anak dan istrinya. Para nabi dan rasul dari kalangan suami, dari kalangan laki-laki, dari kalangan kaum pria. Para khalifah yang menggantikan kepemimpinan setelah Rasul alaihi salatu wasalam meninggal dunia dari kalangan pria. Persaksian laki-laki sebanding dengan persaksian dua wanita. Anak keturunan dinisbahkan kepada ayah, bukan kepada ibu. Maka wajib bagi seorang ayah, wajib bagi seorang suami untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya. Sejak tercipta akad nikah, maka seorang suami wajib untuk memberikan mahar dan mas ataukah mas kawin kepada sang istri. Demikian juga wajib bagi seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, demikian juga kepada anak-anaknya, berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Wahai para suami, wahai para calon suami, engkau adalah pemimpin bagi para wanita. Namun ingatlah, bukan artian kemudian engkau harus kasar, bukan berarti engkau harus bengis, bukan berarti engkau harus sadis kepada para wanita, kepada para istri. Akan tapi ingatlah bahwa Rasul alaihi salatu wassalam yang menjadi panutan kita, yang menjadi tauladan kita, telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sikap yang lembut, memiliki sikap pengasih dan penyayang, sehingga sepantasnya bagi kita sebagai seorang suami dan sepantasnya bagi kita sebagai seorang calon suami untuk berhias diri dengan akhlak yang baik, berhias diri dengan akhlak yang lembut, mengikuti teladan Rasul alaihi salatu wassalam dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Dengan sebab rahmat dari Allah Azza wa Jalla, engkau bersikap lembut kepada mereka. Kalau seandainya engkau kaku dan kasar, niscaya mereka akan berpaling darimu, akan menyingkir dan lari darimu. Maka maafkanlah mereka, mintakanlah ampunan untuk mereka, ajaklah mereka untuk bermusyawarah, berdiskusi. Jika engkau telah bertekad dalam sebuah urusan, maka bertawakallah kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna ar-rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sebuah perkara melainkan akan menjadikannya baik, akan menghiasi perkara tersebut, dan tidaklah kelemah lembutan terangkat dari sesuatu kecuali akan menjadikan jelek dan mencacati perkara tersebut. Wahai para suami, wahai calon suami, hendaknya kita memiliki sifat pemaaf kepada istri-istri kita. Hendaknya kita tidak menganggap dan memperhitungkan semua dari kesalahan mereka. Kalau seandainya mereka memiliki kesalahan 10, maka mungkin yang kita anggap 3, 4 ataukah 5, yang lainnya kita maafkan. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Ma uhibbu an astanzifa jami'a haqqi 'alayha, li'anna Allah yaqul walirrijali 'alayhinna darajah." Aku tidak suka untuk menuntut seluruh hakku terhadap istriku secara sempurna, akan tapi aku tinggalkan dan aku biarkan sebagiannya, dikarenakan Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Wal rijali 'alaihinna darajah." Dikarenakan para pria kaum lelaki, mereka memiliki derajat yang tinggi daripada para istri para wanita. Wahai suami dan wahai calon suami, kalau seandainya istrimu tidak taat kepadamu dalam perkara yang dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla, dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, maka ingatlah bahwa Allah Azza wa Jalla telah memberikan bimbingan dan tuntunannya dalam surat An-Nisa ayat 34. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wallati takhafuna nusuzahun fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji' wadhribuhun fa'in ata'anakum falatabhu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira." Dan para wanita, para istri yang kalian khawatirkan mereka akan berbuat tidak taat kepada kalian, maka ingatlah, fa'idhuhunna, nasihati mereka, ingatkan kepada mereka kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami, ingatkan kepada mereka ancaman-ancaman dari Allah Azza wa Jalla maupun Rasulnya ketika sang istri tidak taat kepada suami. Kalau ternyata sang istri belum mengindahkan dan belum ada perubahan, Allah Azza wa Jalla berfirman, wahjuruhunna fil madaji', tinggalkan mereka fil madaji'. Ada yang menafsirkan dari kalangan ahlul ilmi, jangan kamu berikan nafkah batin kepada mereka. Ada yang menafsirkan, jangan kamu ajak bicara dia. Dan ada yang menafsirkan, pisah ranjang dari mereka namun tetap masih di dalam rumah. Kalau seandainya mereka sudah taat, sudah ada perbaikan, maka itu yang diharapkan. Tapi kalau seandainya terus di atas penyimpangannya, maka ingatlah Allah Azza wa Jalla berfirman, wadribuhun, dan pukullah mereka. Disebutkan pada urutan yang ketiga, setelah mau'idhah nasihat, kemudian hajar, kemudian yang ketiga adalah wadribuhunna, dan pukullah mereka. Dengan pukulan ghairu mubarrih, pukulan yang tidak sampai mematahkan tulang, pukulan yang tidak sampai membuat luka, membuat cacat, pukulan bukan seperti orang yang sedang emosi dan marah, akan tapi pukulan yang sifatnya mendidik, dikarenakan tujuannya adalah untuk mendidik istri-istri kita agar istiqomah, agar menjadi baik, bukan untuk menyakiti mereka, juga bukan untuk mencacati mereka. Fa'in ata'anakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau ternyata setelah dipukul dengan pukulan yang mendidik tadi mereka sudah baik, maka kalian tidak boleh lagi untuk berbuat aniaya kepada mereka ataukah melakukan hal-hal selain dari apa yang disebutkan tadi. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan ancaman, innallaha kana aliyan kabira. Kalau seandainya sang suami melampaui batas, sang istri sudah taat, tetap saja dizalimi, baik dengan ucapan ataukah dengan perbuatan, maka ingatlah bahwa Allah Azza wa Jalla adalah wali-wali mereka. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wali dan pelindung dari istri-istri kita. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Zat yang Maha Tinggi, Zat yang Maha Besar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Berikutnya, wahai para istri dan wahai calon-calon istri, wahai para wanita, wahai para perempuan, ingatlah kalian semua bahwa Rasul alaihi salatu wassalam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa inni uritukunna aktsara ahli an-nar, wahai para wanita, bersedekahlah kalian karena sesungguhnya aku diperlihatkan bahwa mayoritas dari penduduk neraka adalah dari kalangan wanita. Maka para sahabat bertanya, dengan sebab apa wahai Nabi? Beliau pun menjawab, tukfirnal la'an wa takfurnal 'ashir. Disebabkan para wanita banyak melaknat, banyak mencela, wa takfurnal 'ashir, dan banyak kufur terhadap para suaminya, banyak mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya. Ma ra'aytu min naqisati 'aqlin wa din, tidaklah kau melihat dari makhluk yang lebih kurang akalnya, yang kurang akalnya dan agamanya dibandingkan para wanita. Maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, dengan sebab apa agama kami kurang dan dengan sebab apa akal kami kurang? Maka Rasul alaihi salatu wassalam menjawab, alaysa syahadatul mar'ati mithlu nisfi syahadatir rajul, bukankah persaksian wanita itu sebanding dengan setengah persaksian pria? Yani satu laki-laki, maka kalau wanita harus ada dua saksi dari kalangan wanita. Qulna bala, para sahabat menjawab, iya ya Rasul. Maka beliau menjawab, fadzalika min nuksani akliha, maka itu adalah bukti yang menunjukkan bahwa akal para wanita itu sangat kurang, sehingga dalam persaksian harus dua, adapun laki-laki cukup satu. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah kalau seandainya wanita sedang haid dia tidak sholat dan tidak puasa? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasul. Maka beliau menjawab, fadzalika min nuqsani diniha, maka itu sebagai bukti bahwa agama para wanita itu kurang. Demikian juga wahai para wanita, wahai para istri, ingatlah bahwa Rasul alaihi salatu wassalam telah bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dhila wa inna awja shay'in fi dhila'i a'lahu fa in dhabta tuqimahu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khairan. Dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa para wanita asal usulnya tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maka jika seorang suami berupaya untuk meluruskannya, kalau tidak pandai-pandai, maka rawan akan mematahkannya. Mungkin dengan segera dia akan menceraikannya. Namun, kalau dibiarkan begitu saja, maka ingatlah wahai para istri, ingatlah wahai calon-calon istri, lam yazal a'waj, kata Rasul alaihi salatu wassalam, kalian akan senantiasa bengkok. Maka suami-suami kalian diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk memberikan nasihat kepada kalian dengan cara yang baik. Demikian juga Rasul alaihi salatu wasalam telah bersabda dalam sebuah hadis yang mengingatkan bahwa urusan kepemimpinan itu bukan di kalangan, bukan di tangan wanita. La yufliha qaum walau amrahum ra'atan. Tidak akan sukses, tidak akan berhasil masyarakat yang mereka menyerahkan kepemimpinan untuk urusan mereka kepada wanita. Dikarenakan wanita kurang akalnya dan kurang agamanya. Kemudian hadirin barakallahu fikum. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dan ingatlah wahai para istri. Bahwa Rasul alaihi salatu wasalam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika terjadi gerhana matahari kala itu dan Rasul melaksanakan salat khusuf, kemudian setelahnya berkhutbah, kata beliau, raaitu atsara ahliha ay annar an-nisa, aku melihat bahwa mayoritas dari penduduk neraka adalah para wanita. Maka mereka bertanya, dengan sebab apa ya Rasulullah? Rasul menjawab, bikufrihinna, dengan sebab kekufuran mereka. Maka dikatakan kepada beliau, yakfurna billah, apakah mereka banyak yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla? Maka Rasul menjawab, yakfurnal ashir, yakfurnal ihsan, mereka banyak mengingkari kebaikan suaminya, mereka mengingkari kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh suaminya. Walau ahsanta ila ihdahuna ad-dahr, kalau seandainya engkau berbuat baik kepada mereka, kepada istrimu satu tahun, thumma ra'at minka syai'an, kemudian istrimu mendapati satu kejelekan darimu, qalat ma ra'aitu minka khairan qattu, niscaya wanita akan mengatakan, sungguh sama sekali aku belum pernah mendapatkan kebaikan darimu sedikit pun. Inilah hadirin barakallahu fikum. Dengan sebab itu tadi, maka para wanita merupakan mayoritas dari penduduk neraka. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih wulata umurina wa mujtama'ana. Allahumma aslih wulata umurina wa mujtama'ana. Allahumma aslih wulata umurina wa mujtama'ana. Allahumma ansur al-muslimina fil Falistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur al-muslimin fil Falistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur المسلمين في فلسطين وفي كل مكان سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك